الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد حضرين dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya petang tadi bercadang nak hadir dialog antara Ambiga dengan SPR di Karang Krab ni, anak bos Karang Krab pun di sini. Cuma tak sempat kerana mengenangkan kuliah pada malam ni. Tapi saya dipahamkan ia satu dialog yang baik. Walaupun orang ramai membu SPR, tetapi sekurang-kurangnya berlakunya dialog yang mendapat liputan yang luas, yang mana boleh untuk orang tengok. Inilah hasrat kita bagi sebuah negara di mana kita nak supaya adanya dialog, dan dialog itu hendaklah disiarkan supaya rakyat dapat lihat. Tapi malangnya tak disiarkan dalam media seperti RTM, TV3 dan seumpamanya. Saya kata bahawasanya ada beberapa masalah kepada cara pengendalian negara ini. Dulu zaman Pak Lah, ada Pak Lah sebut, di samping dia sebut Islam Hadari itu ramai tak setuju, tetapi dia sebut tentang ulul albab. Dan di Terengganu masa itu mengwar-warkan untuk menggerakkan generasi ulul albab. Ulul albab kita setuju, kerana ulul albab adalah perkataan yang diambil daripada Al-Quran. Allah ceritakan banyak ciri ulul albab. Innama yatadhakkaru ulul albab. Hanya yang dapat faham, dapat ingat ulul albab. Fabashir ibad alladhina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berikan khabar gembira kepada hamba-hamba Allah. Alladhina yastami'una alqaul, iaitu mereka yang mendengar banyak penghujahan, perkataan. Fayattabi'una ahsana, mereka ikut yang terbaik. Ulaika alladhina hadahumullah, mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab. Generasi ulul albab ataupun orang ulul albab nak sampai ke peringkat itu, ia memerlukan manusia yang mendengar daripada banyak pihak dan mengikut yang terbaik. Mendengar penghujahan-penghujahan yang baik dan mengikut yang terbaik. Dalam sistem negara ini, kita tak payah cerita tentang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata zaman Nabi tak ada TV, TV mana boleh pakai zaman lah. Kalau nak sampai macam tu, teruklah. Kan? Orang kata oleh kerana apa yang tak ada zaman Nabi, tak boleh pakai zaman sekarang. Itu dalam konsep ibadah, okey. Tapi lain daripada ibadah, urusan kehidupan manusia mesti melihat perkembangan yang berlaku. Pada zaman Nabi, Allah mengarahkan supaya manusia berhujah. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan hujah kamu jika kamu orang yang benar. Hatta ahlul kitab, Allah suruh berhujah. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berhujah dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang terbaik. Allah tak kata suruh mereka diam, hanya mereka yang mendengar hujah kita. Kalaulah soal agama yang membabitkan soal manusia ini sesat iman ataupun kufur, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berhujah dan manusia berhak menilai hujah. Ini kan pula urusan kehidupan. Ada TV 3, tak apa, dia boleh jalan urusan TV dia dengan cara dia. Tetapi pihak pemerintah, dia mestilah adil dengan memberikan orang lain patut juga mempunyai lesen TV. Kita susah, negara kita bukan senang untuk mendapat lesen radio, bahkan nak bercakap dalam radio ataupun TV. Kita tidak bersifat kepartian, tetapi kita tahu macam negeri seperti Kelantan umpamanya, menteri besar dia tidak boleh berucap dalam radio Kelantan itu. Dia kena pergi ke Thailand bercakap ucapan selamat hari raya di Thailand. Mana tahu kot-kot ada rakyat Kelantan yang buka dan dapat dengar. Padahal apa salahnya awak bagi dia cakap 5 minit, saya Menteri Besar Kelantan ingin mengucapkan selamat hari raya kepada rakyat Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh. Untuk ada siaran sendiri, tak ada hak. Kita tak marah TV3 pasal hak itu dia punya. Kita tak marah kedai orang, orang nak jual apa, jual lah. Tapi kita tak dapat terima jika awak tak bagi lesen kepada peniaga lain untuk berniaga, hanya awak berniaga. Kemudian awak bagi tahu barang kita yang terbaik. Sebab dalam pasaran ni tak ada barang orang lain, barang kita. Memanglah ada orang lain tak boleh berniaga. Adapun media yang menjadi milik kerajaan yang menggunakan harta rakyat seperti RTM, media yang seperti ini perlu, tidak boleh bersifat partial, tak boleh bersifat berat sebelah. Dia mesti beri berita info kepada rakyat yang mana berita itu manfaat untuk semua. Dia boleh laporkan aktiviti kerajaan, tidak menjadi masalah. Tapi apabila dekat dengan musim pilihan raya dan seumpamanya, dia kena adil. Dah kerana awak lah melalui sistem ini, awak bagilah sikit mereka ni bercakap dan awak juga boleh bercakap. Maka kita rakyat jelata seperti mana yang saya sebut, tak payahlah turun kot jalan nak pergi tahan kaki kita nyamuk dan pacat untuk mendengar ceramah politik. Barangkali kawan tu kata kat orang, kau maki kita pun tak seronok dengar. Kita cukup duduk di rumah kita dan kita dengar apa yang mereka ni kata. Kalau itu berlaku, banyak perkara yang dapat diselamatkan. Saya nak ulas tentang apa yang berlaku dalam dialog tadi. Bila dia dialog ambiga, dia maka tak apa hati, tak apa bagi dia dialog. Ternyata bila awak dialog, awak tak boleh menjawab perhujahan yang dia sebut. Kan? Dengan ini, maka kita perlukan satu wawasan yang lebih luas dalam menguruskan negara. Banyak saya komplain benda ni. Lah kali dia tak ada cerita, dia kata saya pengganas. Dia kata pengganas taklimat antaranya Osman Muhammadi bagi. Ada nama Mufti Perleh Dr. Juanda, nama Dr. Abdullah Yassin, Ustaz Husini. Semua mereka yang tak pi kenduri arwah telah mengancam keselamatan negara. Saya kata saya tak heran. Kata orang pakai baju kuning boleh jadi komunis. Saya bukan tuduh polis. Tapi kita kadang-kadang macam tak boleh fikir. Saya tak pergi bersih tu. Tapi biarlah satu benda yang boleh kita fikirkan. Saya tulis dalam Facebook saya dan saya cakap, Hatta dalam majlis bersama dengan Datuk Saifuddin Abdullah, dia buat di Kuala Lumpur. Dan saya turut dijemput dalam majlis. Saya kata perkara yang sama. Saya kata bahawasanya, bagilah ruang orang boleh berfikir. Kalau seteruk mana pun orang, takkanlah dia pergi letak baju kuning sebelah tu, kemudian parang sebelah tu. Kalau letak parang asing, takkanlah bodoh sebetulnya tu. Tentulah kalau orang tak baju kuning tentang tu, tak parang beratok. Saya ingat parang tu berlakon dah banyak filem lah. Saya ingat. Jadi orang ambiga. Kita bukan berpihak kepada dia ataupun. Dia ni bukan ketua apa. Dia tuntutan bersih tu, itu halnya. Tapi kalau awak nak bagi tahu satu maklumat, biar kita boleh faham. Termasuk tuduh semua. Kita bukan, kita rakyat, kita nak faham. Awak kata Yahudi. Kemudian awak kata dia Kristian. Ini agenda Yahudi. Ini agenda Kristian. Sebelum tu agenda komunis. Kan tak sama tu. Komunis dan Kristian kan tak sama. Jadi negara jadi macam tak boleh faham. Lah-lah kita pula apa? Pengganas. Saya kalau dia kata saya pengganas, saya macam boleh fikir sikit, mungkin dia marah kat aku pasal komplain banyak kot. Tapi bila ulama muda UMNO kenal, saya pun pening. Ulama muda UMNO telah memberikan pembelaan yang sewajarnya untuk kerajaan Barisan Nasional. Jadi sepatutnya adalah sikit terima kasih kat mereka. Takkan mereka pun pengganas juga. 40 orang tu disenaraikan pengganas. Cuma saya tak pasti. Mereka senaraikan 40 orang pengganas. Adakah 40 orang yang masuk? Yang tu pun satu soalan yang belum dijawab sejak dulu. Inilah negara yang melabang, makin lama makin serabut orang memikirkan tentang apa yang berlaku. Kita mahu negara yang aman. Saya tulis surat terbuka, warkah terbuka kepada polis. Siarkan oleh Malaysia ini, kini Syah Insider. Ini kerja yang mulia. Kerja polis ialah kerja yang mulia. Kita naik kereta, kita nampak polis jaga traffic light, jaga trafik, jaga lebuh raya. Kita simpati. Kita tahu mereka melakukan tugas yang penting. Mereka jaga banyak tempat. Bila berlaku kemalangan, berlaku rompakan, mereka datang. Kita simpati. Mereka kita perlukan. Karena kita tahu tanggungjawab yang besar mereka buat terhadap negara. Hati nurani yang waras mengatakan terima kasih kepada polis. Saya tahu polis ada. Cuba dia rakam elok. Terima kasih kepada polis. Sebab ini satu tanggungjawab. Apa asas kerja polis? Asas kerja polis ialah al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Suruh pada yang ma'ruf dan cegah daripada yang munkar. Polislah yang akan menyelamatkan masyarakat daripada menerima kelaknatan Allah. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dhalika bima asu wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahaw an munkarin fa'alu labi sama kanu fa'alu. Dilaknat bani Israel, orang-orang yang kufur di kalangan bani Israel, di atas lisan Daud dan Isa bin Maryam, kerana mereka itu menderhakai Allah dan melampaui batas. Kanu la yatanahaw an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah munkar yang dilakukan antara salah satu di kalangan mereka. Munkar yang berlaku antara mereka, mereka tak cegah. Allah laknat mereka. Dan Nabi SAW ingatkan, an-nasu idza ra'u zalim wa lam ya'khudh bi yadihi aw syaka an anzalallahu iqaban minhu. Manusia apabila melihat kemungkaran kemudian dia tidak menghalangnya, hampir Allah akan menurunkan hukuman daripadanya. polis menghalang orang zalim, menghalang orang buat mungkar, maka Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Tetapi oleh kerana kuasa yang ada itu, kalau tidak berhati-hati, siapa saja boleh salah guna. Maka orang yang baik patut dilindungi, dia akan diinayai. Orang yang zalim, yang patut diberikan hukuman, dia pula akan bermaharajalela. Dan kita kena ingat, bila kita ada kuasa, kita mungkin tampar orang, kita mungkin pukul orang, kita mungkin tendang orang, kita mungkin ambil orang bubuh dalam tahanan, dan kita penjarakan orang. Dan orang mungkin tidak boleh berbuat apa-apa, disebabkan kadar kuasa yang ada di tangan kita. Tetapi orang boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kepada doa orang yang kena zalim. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tak ada dinding antara dia dengan Allah, meriwayat Imam Ahmad. Nabi kata, wa in kana kafiran, wa in kana fajiran. Sekalipun dia kafir, sekalipun dia fajir, jahat. Fa fujuru ala nafsi. Yang jahat itu untuk diri dia. Tapi kalau dia kata, ya Rab, fulan zalimi aku, Allah Subhanahu Wa Taala ingat, tak ada apa yang kita lakukan. Kita mungkin, orang yang kita zalim mungkin telah mati. Nama dia mungkin kita telah lupa. Ataupun nama kita dia mungkin tak tahu. Mungkin dia tak kenal kita. Tetapi doa dia masih hidup di mana-mana. Akan sampai pada satu ketika doa orang yang zalim, yang kena zalim itu, mangsa itu, akan datang hinggap dalam kehidupan kita. Dia akan mengganggu ketenteraman dan kebahagiaan. Dia akan mencuri sudut-sudut kehidupan kita. Dan akan mengenakan kesengsaraan dalam berbagai rupa dan dalam berbagai warna kehidupan. Manusia kena jaga. Sebab tu siapa-siapa saja, kita mungkin lupa dah orang yang kita zalim. Kita langgar dia, kita buat dia, kita tendang dia, dia pun tak boleh buat apa. Tapi dia kata, ya Allah tolong aku, dia zalim kat aku. Kita kata doa bila, hari ni kita tak kena, besok kita tak kena. Ada hari doa itu menunggu kita. Dia datang dan dia akan membalas kerjaan. Hadirin yang hadirat, sebab tu saya sebut dulu. Ini yang diingat oleh Hasan al-Basri kepada Umar bin Hubairah. Walaupun Umar bin Hubairah kata, aku banyak datang surat. Surat ni datang daripada Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik, khalifah. Aku hanya gubernur. Buat apa yang dia suruh. Hasan al-Basri kata, ya bin Hubairah, khifillah fi Yazid, wala takhif Yazid fillah. Wahai Ibnu Hubairah, takutlah Allah mengenai Yazid. Jangan kau takutkan Yazid mengenai Allah. Jangan takut khalifah mengenai Allah. Karena kau akan mati. Di sana tidak ada Yazid. Yang ada hanyalah Tuhan Yazid. Dan dia ingatkan dan ingatkan sehingga Umar bin Hubairah. Sebab tu kita hormati kerja polis. Tapi mereka mesti teliti dalam kerja mereka. Kerja ni mungkin mereka buat laporan tentang orang. Mereka tangkap orang, kadang-kadang mereka pukul orang, mereka tendang orang. Maka tadi anak boleh buat apa? Aku yang ada kuasa. Dia tak boleh buat apa, tapi Allah tak lupa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu sangka Allah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kita tengok ada orang yang boleh kaya, kereta cantik, rumah cantik. Tapi Allah memasukkan dalam rumah yang besar itu segala macam rupa kesengsaraan. Segala macam rupa ketidakbahagiaan. Allah campakkan porak-peranda dalam kaum keluarga. Allah campakkan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Allah Azza wa Jal berkuasa melakukan berbagai-bagainya dalam kehidupan manusia. Siapa yang ada sesuatu kuasa di tangan dia, hati-hati dengan apa yang dia lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita minggu ni yang akhir bulan Syaban ini, dan insya-Allah kita akan memasuki Ramadan pada minggu depan. Dan saya baca sedikitlah tentang sikit sebanyak tentang kelebihan Ramadan, walaupun kita selalu dengar, tetapi ini sebagai tazkirah untuk kita semua. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta semua makhluk. Segala-galanya Allah ciptakan. Namun Allah SWT memilih dan melebihkan sebahagian yang dia cipta di atas sebahagian yang lain. Atas hikmah yang diketahui olehnya. Dia hantar para nabi, dia lebihkan sebahagian para nabi di atas para nabi yang lain. Dia ciptakan bumi, dia lebihkan sebahagian bumi di atas bumi yang lain. Dia lebihkan Mekah dan Madinah. Dia lebihkan bumi yang mana didiri padanya masjid. Dia lebihkan tempat-tempat ini melebihi tempat-tempat yang lain. Atas kehendak dia yang maha berkuasa. Dia ciptakan hari-hari, dia lebihkan hari-hari tertentu. Sebagai hari Jumaat, hari Arafah dan seumpamanya. Dia cipta bulan, dia lebihkan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Apabila kita tahu ini yang saya sebut dalam banyak kuliah dahulu, kelebihan itu tidak pernah balik kepada bulan, tetapi balik kepada Allah Azza wa Jal. Bulan itu lebih dengan kurnia Allah, tidak kerana bulan itu lebih. Ini yang salah bila orang pergi, kita apabila orang pergi ke Mekah atau ke Madinah. Bila dia rasa yang lebih itu bumi itu, bukan Allah, lalu dia itulah yang ambil batu buat baliklah, ambil kerana dia rasa bumi. Lebih ni Allah Azza wa Jal yang memberikan kelebihan. Jadi dia tak minta kepada batu. Kita tak minta kepada Kaabah. Kita tak minta kepada Hajarul Aswad. Kita minta kepada Allah Azza wa Jal. Atas permohonan kerana tempat itu tempat yang diberkati. Tempat yang diberkati. Kalau dia tak kata berkat, kita tawar. Orang Melayu kita, setengah orang, bukan Melayu je lah, yang tak Melayu pun. Dia tengok bila hujan, air hujan turun melalui pancur emas tu, di Kaabah tu, pakat terjun mandi. Dia kata kalau mandi ni dapat kurnia macam-macam. Kita tanya siapa yang janji? Tak ada siapa orang kata. Orang kata tu dia nak janji ambil mana? Yang boleh memberikan kurnia, hanyalah Allah Azza wa Jal. Kalau Allah kata ada kelebihan di multazam melalui nabinya, kita kata ada kelebihan. Ada kelebihan dengan minum zam-zam, ada kelebihan. Tapi bila hati kita bergantung kepada zam-zam, tidak bergantung kepada Tuhan zam-zam, kita tak dapat kelebihan. Kita doa harap air zam-zam itu yang memberikan kesaktian kepada kita. Tak. Yang memberikan kehebatan dan kelebihan Allah Azza wa Jal. Tapi diturunkan berkatnya melalui air zam-zam. Tidak air zam-zam bizatihi. Tidak air zam-zam itu sendiri. Not air zam-zam itself. Tapi Allah Azza wa Jal yang memberikan kelebihan itu. Bila minum zam-zam, minta dari Allah. Bukan minta daripada zam-zam. Tapi ada orang minum zam-zam, harap daripada zam-zam. Tidak harap daripada Allah Azza wa Jal. Dia tahu ukur hati dia dan jiwa dia. Bila pergi ke Mekah, kita tahu ini Kaabah, tempat yang diberkati oleh Allah. Tapi kita tak minta kepada batu yang bersegi empat. Kita minta kepada Allah Azza wa Jal. Cuma kita tahu di situ turunnya rahmat dia yang banyak. Yang melimpahi. Kerana tu kita seronok berada di situ. Kerana kita mengharapkan turunnya rahmat dan limpahan. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila tengok Hajarul Aswad, dia kata, ya Hajar, inni la arif la a'lam annaka la tadur wa la tanfa' laula raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak la uqabbiluk. Wahai batu, aku tahu engkau tidak memberi manfaat dan mudarat kalaulah tidak karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak cium kau. Maka tauhid kita jelas. Pergi Mekah, tauhid kita jelas. Ada orang bila dia tak jelas, dia pergi, dia sedang mencari di hujung mana saktinya Mekah itu. Itu yang cerita buat balik jin Mekah lah. Tengok benda ni lah. Tengok ada satu benda pelik di sebalik. Tak ada benda nak cerita. Sebab dia tak faham tauhid. Dia tak faham tauhid yang bersih. Pergantungan insan kepada Allah. Allah kata pergi ke situ. Kita pergi. Kerana kita tahu dia nak menurunkan rahmatnya di situ. Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain dari segi bulan. Tetapi yang membezakannya, ia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rahmatnya di dalam Ramadan. Kenapa orang bukan Islam kata aku tak rasa apa pun? Kerana ia berkaitan dengan rahmat. Dan rahmat itu berkaitan dengan jiwa yang ingin menerima rahmat itu. Bila masuknya Ramadan, hati yang beriman perasaannya lain. Setengah orang masuk Ramadan, dia tak perasan pun. Puasa dah hari ini, hari kedua lah. Sebab dia memang bukan. Sebab apa? Tak ada. Tak ada rahmat itu. Allah Ta'ala menyebut, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ. Dan Tuhanmu lah yang mencipta apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Dan tidaklah ada bagi mereka itu pilihan. Mereka tak boleh nak buat ketetapan. Subhanallah, Maha Suci Allah, wa ta'ala amma yushrikun, Maha Suci Dia daripada apa yang mereka syirikkan. Kita tak ada ruang nak pilih dalam soal, banyak soal perkara. Dalam perkara yang kita tak ada ruang memilih, Allah tidak membebankan dosa kepada kita. Hanya dalam perkara yang kita berhak memilih. Sebab itu Tuhan tak akan tanya, kenapa muka kau hitam? Kerana itu bukan pilihan kita. Kenapa kau pendek? Kenapa kau Melayu? Kenapa kau India? Kenapa kau Cina? Tidak termasuk. Bahkan Allah tak akan tanya, kenapa kau anak zina? Seperti mana sebahagian manusia yang menganggap anak zina itu keji kerana bapaknya zina. Tuhan tidak pernah bertanya. Kerana dia tidak pernah memilih untuk menjadi anak zina. Allah hanya bertanya, mengapa kau tidak melakukan apa yang kuperintahkan? Kerana itulah yang perkara yang boleh kita buat. Maka jika seseorang melintas jalan dengan dia tidak berniat untuk mati, lalu dilanggar oleh kenderaan, Allah tidak akan menghukumnya, bahkan diberikan pahala syahid kepadanya. Tapi jika dia melintas menahan kenderaan kerana nak membunuh diri, maka dia termasuk dalam dosa besar. Kematian kelihatan sama. Orang yang lihat mungkin kata mati kemalangan. Allah mengetahui antara perkara yang dipilih oleh hamba dan perkara yang berlaku di luar daripada pilihan hamba. Maka sebab itu hamba, tidak ada perkara yang mana Allah menzalimi hamba. Sebab itu jangan takut. Dalam perkara yang kita tak boleh pilih, Allah tak akan hukum kita. Allah suruh kita buat sebaik-baik. Allah suruh kita bawa kenderaan dengan baik. Orang langgar kita, kita mati, kita tak bersalah. Allah suruh kita jaga kesihatan kita. Orang bubuh racun dalam makanan kita, kita mati, kita tak bersalah. Tapi kalau kita yang membubuh racun dalam makanan kita untuk bunuh diri, kita mati dalam keadaan menderhaka ya Allah Azza wa Jalla. Maha suci Tuhan. Dia tidak menghukum. Allah tidak akan zalim kepada hamba-hamba-Nya. Maka Allah memilih Ramadan. Allah memilih Ramadan. Sebab itu kalau siapa yang mati sebelum Ramadan, tak ada cacatnya pun. Cuma bila dia mati dalam bulan Ramadan, dalam keadaan dia beribadat, ada kelebihan untuk dia. Ada orang tahu mati untung, mati hari Jumaat. Alhamdulillah. Kalau dia ibadat. Tapi kalau dia tengah menunggang hari Jumaat, tunggang langgang hari Jumaat, takkan ada kelebihan. Sebab itu sebahagian para ulama menyebut, dalam bulan Ramadan, buat amalan dapat banyak pahala. Tapi kalau orang derhaka Allah dalam bulan Ramadan, banyak dosanya. Kerana patut dia ibadat, dia telah menderhakai Allah. Allah menyebut, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran, hudan linnas. Tujuannya hudal linnas, petunjuk pada manusia. Manusia nak bertanding siapa yang sedap, siapa tak sedap, itu satu hal lah. Serah pada Allah Ta'ala lah, boleh ke tak. Tapi orang tak mendapat petunjuk, orang tak Quran tak memberi manfaat pada satu orang kalau setakat suara dia sedap tapi tidak menjadi petunjuk dalam kehidupan. Hudal linnas, Quran tujuan diturunkan pada bulan Ramadan, hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjelaskan antara petunjuk, petunjuk itu dan furqan, dia membezakan antara yang benar dan yang salah. Kalau baca Quran tapi tak dapat bezakan antara yang benar dan yang salah, dia bukan membaca Quran. Dia bukan membaca Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Fa sababiyah dia panggil. Oleh kerana itu, kerana hebatnya bulan yang diturunkan padanya Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Tuan-tuan, turun Quran bila? Bila turun Quran bulan? Ramadan. Bila turun Quran? Malam? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kami telah menurunkannya pada Quran pada malam Lailatul Qadr. Bila malam Lailatul Qadar? Kalau kita Malaysia 17 lah, pasal 17 cuti. Tak minta. Cuti nuzul Quran apa ya bulan? Ha? 17 ya bulan. Quran kata, Allah kata, kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar? Ha? Malam 10 yang akhir. Ni 17? Ha? Hak kita cuti? Tak, jangan. Kalau tuan-tuan sentuh bab ini, ini pengganas. Bagilah ruang manusia berfikir. Ha? Ramadan, Lailatul Qadar 10 yang akhir. Jadi kita berpendapat. Tak apalah, tu satu pendapat. Kan? Adalah alasan pendapat tu. Dengan hadisnya tidak kuat. Kita berpendapat salah satu daripada 10 yang akhir. Dah orang bagi kita cuti 17, cuti macam Quran je lah. Allah kata, Allah turunkan pada bulan Ramadan Al-Quran. Maka di atas kehebatan itu, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Saksi ke macam mana? Macam mana saksi bulan? Nampak anak bulan? Ulama khilaf. Kata aliran, satu aliran termasuk apa yang dinamakan dengan aliran salafi di negara, sebahagian daripada aliran salafi menyatakan bahawasanya mesti nampak tu dengan erti kata nampak dengan kita ru'ya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah dengan ru'ya dan bukalah puasa dengan ru'ya. Ru'ya ni tengok anak bulan. Tengok dengan apa? Orang Arab dulu dia tengok dengan mata. Kita nak tengok dengan apa? Bolehkah tengok dengan teropong? Dulu tak ada teropong. Dia kata teropong tak apalah pasal dia termasuk dalam tengok. Ha? Tak. Hisab tak boleh. Ha? Kerana dia kata ini tidak termasuk dalam tengok. Wallahu ta'ala alam, itu satu pendapat. Tapi saya berbeza dalam hal. Saya menyokong pendapat ru'yah dan hisab. Seperti yang disebut dalam dalam negara kita juga buat, saya setuju pendapat. Kerana syahida minkumu syahra, menyaksikan bulan itu, saksi dengan ilmu. Saksi ni macam-macam. Kita tak tengok tapi kita yakin. Apabila ilmu astronomi telah mencapai satu kemajuan ilmu yang tinggi, manusia sudah dapat mengagak dengan agakan yang kadang-kadang lebih tepat daripada pemandangan mata, maka boleh dianggap syahidah, menyaksikan. Kerana ia ilmu, penyaksian tak ada ilmu. Tapi kalau terang-terang, sebab tu di Malaysia ni hak tu kita terima. Kalau lah dia kata, hisap kata tak nampak, kalau lah andai susah berlaku begitu, tiba-tiba tengok, nampak, kira puasa, dia kira puasa. Kalau hisab kata ada bulan, Tapi tengok tak ada. Dia kira? Dia kira ada. Ada kira ada. Ada kira ada. Pasal dia terima, dia anggap perkataan itu sebab Nabi pada zaman itu, itulah kadar orang, iaitu melihat. Kalau Nabi kata suruh buat kiraan ilmu, hisab dan seumpama astronomi, di luar daripada kemampuan mereka. Tapi ini satu ilmu yang mana manusia dapat mengukurnya. Sebab tu saya kata tak apa, benda ni tak apa. Ha? Benda ni tak apa. Kalau dia tak nampak, tetapi dia yakin ada bulan di situ, maka diterima. Hadis Nabi kata, fa'im ghamma alaikum fa'akmilul sya'ban salasina yawman. Ha? Jika sekiranya kabur, maka sempurnakanlah Syaban. Kabur sebab mata tak nampak. Tapi apabila ilmu menjadikan walaupun mata tak nampak, tapi tidak kabur pada penilaian ilmu, dia ada, maka dia telah menolak juga makna kabur. Ha? Telah menolak makna kabur. Ini dua tafsiran, dua school of thought, dua aliran mazhab. Tak apa mana-mana. Hanya bila orang putuskan puasa, puasa lah. Tak usah lah kata, kami tak mau puasa pasal tak nampak. Puasa. Ha? Ha? Saya tak setuju perlih buat dulu ni. Bukan perlih, kerajaan perlih. Ada dua tiga orang perlih. Dia pun nak puasa raya. Kita puasa. Sebab nak tengok pun dia ada, dia ada juga ilmu yang nak kena tengok tu. Bukan tengok bulan nak besar lah tu. Tapi orang pah biasanya dia tengok nampak bulan. Tapi tak tahu dia puasa je lah. Okey lah. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sesiapa yang maridan, sakit, أَوْ عَلَى سَفَرْ, ataupun musafir. Ini Quran. Quran kata siapa sakit atau musafir. Sakit, tak kisah. Siapa sakit? Maka dia buka. Sakit apa tu? Ulama khilaf. Ni khilaf. Tengok-tengok pasal apa? Hamka puasa. Jari sakit, terkepit. Ada pendapat ulama yang menyatakan boleh. Tapi kita dari segi rasionalnya, tentulah sakit yang mengganggu puasa. Kalau sakit tak mengganggu puasa, puasa, maka dia Allah bagi kata siapa sakit, tentu ada kaitan dengan puasa. Sakit yang menyebabkan dia tak boleh puasa, ataupun kalau dia puasa satu beban badannya, Allah bagi dia buka. Ha? Kita pergi hospital tengok pakcik makan, kita tak boleh kata kesian pakcik tu, dah lah tua nak mati sakit, duk makan pula bulan puasa. Dah. Man kana maridan, siapa yang sakit Allah bagi ke dah? Aw ala safar, ataupun dia musafir, dia boleh. Kita dari sini pergi Kuala Lumpur musafir, boleh buka puasa? Tak berani tuan-tuan. Boleh buka puasa? Ni tak, yang ni tak pengganas. Boleh buka puasa. Boleh buka puasa? Boleh buka puasa. Tapi, kita terpulang lah. Kalau kita buka, kita mungkin ketinggalan. Sedangkan kita tak beban apa pun. Nabi apabila musafir, ada sahabat buka, ada sahabat yang tak yang puasa. Nabi tak kata mana-mana. Tapi kalau kita buka, kita mungkin boleh ganti pada hari yang lain. Tapi kita ketinggalan fadilat Ramadhan. Fadilat Ramadhan. Terpulang pula kita. Tapi kalau kita nak pergi Mekah, jauh kami terbang kita. Nak pergi umrah, naik-naik, mas jamu makan, kita makan, kita kata teruk betul. Nak pergi umrah sunat, puasa buah wajib membuka. Dah. Bukan pasal umrah sunat, tapi pasal musafir. Dia boleh buka. Pasal dia musafir. Macam mana? Tuan-tuan kalau pergi umrah, buka puasa. Allah bagi. Dalam mazhab, umumnya menyatakan boleh buka. Dia berbeza dengan Syiah. Syiah kata wajib buka. Oh, lebih dia Syiah. Sebab dia kata Allah suruh buka. Allah suruh buka. Kita kata tak. Allah beri peluang untuk buka. Dia kata siapa musafir, wajib buka puasa. Dia kata, ini peluang Allah. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti hari-hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini agama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan mau daripada kamu senang, Tuhan tak mau daripada kamu susah. Tengok. Nanti kita akan tengok lagi dalam tayamum juga sama. yuridullahu bikumul yusra wala yuridukum nusra. Tuhan mau kamu senang, Tuhan tak mau daripada kamu susah. Sebab apa Tuhan benarkan kamu buka puasa? Sebab Tuhan mau daripada kamu senang, Tuhan tak mau daripada kamu susah. Maka sebab itu tiga perkara dalam maqasidus syarak yang dikatakan tujuan syarak datang kepada kita. Satu, syarak nak menegakkan keadilan. Dua, syarak nak menegakkan kemaslahatan, kepentingan maksud manusia. Ketiga, syarak nak raf'ul haraj, nak mengangkat kesusahan. Bila berlaku susah saja, agama buka bagi senang. Kita punya setengah orang dia fatwa, bila orang susah, dia fatwa bagi jadi lagi susah. Itu bukan sifat syarak. Sifat syarak, apabila susah, dia buka. Dia panggil al-amr idza daq iqtasa. Perkara apabila sempit, syarak luaskan. Musafir, maka dia dah susah, maka dia buka. Driver bas, bawa bas bulan puasa ekspres sampai mata nak pinau, kenapa tahan dahaga? Langgar terjun gaung bulan puasa, hang kena buka puasa. Kalau sampai bahaya orang lain, wajib buka puasa. Sebab tu Nabi bila tengok satu orang puasa sampai pitam, orang tengok dia pitam, duk tahan puasa dah. Nabi kata, laisa minal bir as-sawmu fi as-safar. Bukanlah daripada kebaikan berpuasa ketika musafir. Nabi merujuk kepada kejadian itu di mana orang yang berpuasa sehingga menyebabkan pitam. Kalau dia seorang pitam pun Nabi marah dah. Kalau sampai bah terjun gaung lagilah Nabi marah. Ha? Dia kena buka. Dia puasa hari-hari lain. Jangan gadaikan nyawa dia kerana orang. Dan kita kalau faham tengok driver bas minum air, kita tak boleh ketawa. Teruk betul driver ni. Nampak bubuh lebay, tapi minum air bulan puasa. Dia selamatkan nyawa orang belakang. Dia selamatkan nyawa orang belakang. Antara puasa dia seorang dan nyawa orang ramai, nyawa orang ramai lebih patut dia jaga. Ha? Sedangkan Allah bagikan waman kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra, ganti pada hari-hari yang lain. Allah nak daripada kita senang, dia tak mau daripada kita susah. Semua fatwa-fatwa agama yang menyebabkan manusia susah, ia bukan kehendak Allah. Kerana Allah kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mau daripada kamu senang, Allah tak mau daripada kamu susah. Yang jihad memang tabiat dia perang. Tapi pun Allah tengok, kalau orang tak ada kenderaan, Allah tak suruh pergi. Allah tak wajibkan. Wanita tak wajib dia. Semayang Jumaat pun macam tu. Musafir pun macam tu. Allah ringankan semayang 4 jadi 2. Boleh jamak kan? Sentiasa agama sifatnya rukhsah, memberikan ruang kepada manusia. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan tak mau kamu susah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari, ha? Dan supaya kamu membesarkan Allah di atas hidayahnya kepada kamu, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Ani bin Abbas radhiyallahu an, bin Abbas radhiyallahu an qal, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadan fayudarisuhu alquran fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursalah. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari yang selalu kita baca. Rasulullah itu ajwadun nas, orangnya sangat murah, dia kata. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, paling pemurah pada bulan Ramadan. Kita pun kalau ada duit, ha, yang nak yang mana kita nak bagi, kita bagi pada bulan Ramadan. Allah, tuan-tuan, bagi duit ni macam itulah. Kita bagi harta ni, masa kita bagi syaitan bisik kita, hang bagi yang habis. Padahal banyak lagi, ada lagi duit kita. Tapi syaitan bisik kan, takkan nak bagi sampai 50, sampai 100. Ha? Syaitan bisik kan. Asyaitanu ya'idukumul faqr, syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran. Kita sentiasa rasa fakir. Ramai dah orang yang infak fi sabilillah, Tuhan tidak pernah memiskinkan dia pun. Selepas daripada itu, harta tu pun datang. Tapi apa yang kita bagi kepada orang, kita bagi untuk orang puji kita, orang boleh lupa. Tapi apa yang kita beri ikhlas pada jalan Allah, saham kita di sisi Allah, Tuhan tidak pernah lupa. Maka kita beri infak fi sabilillah. Mari bulan Ramadan yang mana Allah lipatkan pahala, infak fi sabilillah. Ajwadu ma yakun, ajwadu ma yakun fi hina yalqahu Jibril, ketika Jibril berjumpa dengan Nabi. Jibril bulan Ramadan jumpa Nabi. Sebab tu kita tengok Quran ni turun iqra dulu, tapi bila kita baca, iqra dah duduk yang hujung. Sebab apa? Bila Jibril datang setiap kali Ramadan, Jibril akan atur ayat ni, surah ini dulu, kemudian ayat ni diatur selepas ayat ni, selepas ayat ni. Sekarang orang heran pula, pasal apa turun tu macam-macam isu, tapi ayat Quran ni jadi surah-surah dia macam tu. Kerana Nabi bukan Nabi yang atur, tapi Jibril yang baca kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailah fi Ramadan min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Jibril jumpa dengan Nabi pada bulan Ramadan, mereka tadarus al-Quran. Tadarus. Jadi Nabi baca, Jibril lah, Nabi baca, Jibril baca pada Nabi, itu tadarus. Maka bila kita tadarus, kita pun disunahkan tadarus. Di dewan ni pun insyaAllah kita buat tadarus. Kita baca, kawan kita dengar, kadang-kadang kita silap sikit, kawan kita perbetulkan, kawan kita silap, kita perbetulkan sebutan dia, tadarus, tadarus. Kalau seorang baca, seorang duduk tidur, hang baca habis lah, aku pula. Yang tu bukan. Yang tu dia, yang tu dia panggil pi dengar. Pi dengar orang baca. Tasmi' itu dia panggil, tasmi'. Dengar orang baca. Fala Rasulullah ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi itu lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Nah, kemudian Nabi SAW, yang ini dalam bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW sebut, "Idza kana awwalu lailati fi syahr Ramadan." Awal hari pada syahr Ramadan. Insya-Allah awal syahr Ramadan, tentu datang kita akan solat tarawih di sini. Dan kita akan memulakan setiap malam. Bukan sunat pun untuk baca tazkirah setiap malam ni. Janganlah pula satu hari orang kata rukun tazkirah ialah rukun tarawih adalah tazkirah. Yang ni dah habis tarawih dah, dah masa lapang, kita bagi tazkirah. Tazkirah bukan satu juzuk daripada tarawih. Ni orang silap pula. Sebagai macam orang, kalau tak ada tekong nak selawat, tak boleh main tarawih. Tak ada. Pada zaman Nabi, solat ni. Hatta pada zaman Umar, solat tak ada. Orang, yang kita sebut lah. Ini bukan isu pengganas, ini isu tarawih. Setengah orang, kita kalau manusia ni, kalau dia berfikir sedikit, dia boleh dapat manfaat. Allah ni akan bagi juga manusia satu hari berfikir. Saya pergi ke Johor pun ni. Ke Johor. Johor ni, baguslah Johor ni kan. Dia ada sekolah agama apa. Tapi Johor ni, dia punya traditionalis dia tu. Tradisional Johor ni kira susahlah kalau orang nak bagi pandangan yang berbeza. Allah kira, eh, boleh mati syahid tu. Kawan tu kena lah, kan? Kira adat Jawa dan kuat juga kan. Tapi di Riau, Riau lah, ada radio, radio Hang. Radio Hang. Radio ni ialah radio yang mana mencerit, radio ni memang bagus lah. Tuan-tuan kalau pergi dalam internet, tuan-tuan boleh cari lah. Radio ni memang bagus. Dia semua menyampaikan maklumat-maklumat ceramah. Ceramah, kuliah, pengajaran sunnah. Jadi oleh kerana dekat dengan Johor, orang Johor ramai yang mendengarnya. Jadi saya pergi sembang, ramai yang terpengaruh dengan radio ni. Yalah, macam tu lah. Kalau Allah kehendaki, macam-macam benda boleh berlaku kan. Kadang-kadang kita tak mau bagi orang dengar pandangan lain. Tapi Allah kehendaki, boleh dengar. Orang hak kita kepung tu, pun boleh dengar. Allah melakukan apa saja. Fir'aun, dia bunuh semua anak-anak. Anak-anak semua dia bunuh. Bani Israel, dia takut jadi Nabi lawan dia. Tapi hak nak jadi Nabi, itulah dia pergi bela di istana dia. Dia besarkan. Ya fa'alullahu ma yasha. Tuhan buat apa yang dia mahu. Siapa nak kata apa? Allahumma Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'. Ya Allah, tak ada siapa yang dapat menghalang apa yang kau bagi, dan tak ada siapa yang dapat memberi apa yang kau halang. Maha suci Allah. Kita kalau fikir sikit kan, saya kata, saya sebut lalu memang bulan puasa kan. Orang kata tanya, macam mana ni zaman Nabi, tak payah tanya zaman Nabi buat ke tak selawat ni. Cuba kita fikir. Bila Nabi wafat, sahabat bincang, siapa nak ganti Nabi? Di Saqifah Bani Sa'idah. Sampai orang ni berhujah, orang ni sampai agak bertegang lah juga. Ada yang cadang Sa'ad bin Ubadah. Sehinggalah Abu Bakar sebut al-a'immah al-a'immatu min Quraisy, pemimpin di kalangan Quraisy. Jadi dia cadangkan Umar, orang cadangkan Abu Bakar balik, orang nanti Abu Bakar. Kalau pada zaman Nabi dah buat dah, sahabat kata tak sebenarnya, siapa nak dia khalifah? Sampai ingat tak tekong taweh kata apa zaman Nabi? Al-khalifatul awal kan. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kan taweh dah abang. Lepas Abu Bakar, orang tanya Abu Bakar nak lantik siapa. Ada yang tidak kata anti Umar, Umar keras sangat. Abu Bakar lantik Umar. Kalau lah depa semua dah ada dah al-khalifatu tsani amirul mu'minin kan sedang. Patu Umar bila kita kena tikam, orang tanya Umar, Umar calonkan dua. Sama ada Uthman ataupun Ali. Terpaksa dibuat pungutan undi Abdullah oleh Abdul Rahman bin Auf. Siapa yang nak ganti? Kalau ada tarawih, al-khalifatu salis. Kan zaman Umar kan berjamaah tarawih tu. Ramai-ramai. Zaman Nabi berjamaah juga. Kemudian Nabi takut difardukan. Nabi sekerat. Jadi Nabi buat. Kemudian Umar terus. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Kalau Ubay dah kata, al-khalifatu salis. Amirul mu'minin. Kan selesai masalah ya. Uthman bin Affan. Tak tahu kenapa terpaksa sahabat duk mesyuarat. Siapa nak lantik ni? Kalau kita fikir banyak tu pun kita dapat jawapan. Adakah tak pada zaman sahabat ataupun tidak? Ni setengah tempat tak semayang tarawih kerana tekong tak mai. Adakah munasabah? Semayanglah. Ha? Dan ada masjid tak boleh nak buat tazkirah. Kerana ni apa nama ustaz tazkirah tak mai. Bukan rukun. Tapi kita di sini kita akan ambil kesempatan. Habis dah semayang tarawih, kita ambil ruang kerana ada orang ramai. Kita akan buatlah sedikit apa nama majlis tazkirah, dan insyaallah saya akan berselang-seling lah dengan ustaz-ustaz lain sepanjang malam setiap malam di sini insyaallah. Pada malam pertama kita akan mula. Nabi kata, "Idza kana awwalu lailati fi syahri Ramadan sudifatis syayatin wa maradatil jin." Pada hari yang pertama, malam yang pertama bulan Ramadan, maka dirantai, dibelenggu syaitan dan kepala jin yang jahat. Dia kata syaitan, dalam riwayat lain dia kata maradati syayatin, kepala-kepala syaitan. Ni bos-bos dia. Sebab orang kata kalau syaitan semua kena belenggu, pasti ada orang buat jahat juga. Ni hadis. Hadis kata yang kena belenggu tu dia punya yang kepala yang besar-besar, hak paling jahat-jahat tu, hak tu dia belenggu. Yang biasa-biasa berjalan seperti biasalah. Pasti apa terpengaruh juga kerana kita pun lebih kurang dia. Wa ghuliqatil abwab niran, dan ditutup pintu neraka. Falam yuftah minha bab, tidak akan dibuka daripadanya satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu syurga. Falam yughlaq minha bab, dan tidak akan dikunci satu pun. Wa yunadi munadin ya baghiyal khair, maka akan menyerulah penyeru, wahai yang mencari kebaikan, iqbil, wahai yang mencari kebaikan, sila menghadap Ramadan. Wa ya baghiyal syarr aqsir, wahai yang mencari kejahatan, yang melampau duk nak kejahatan, cukuplah. Walillahi utaqa min nar wa dhalika kulli lailatin fi Ramadan, bagi Allah itu hamba-hamba yang dibebaskan daripada neraka yang demikian itu bagi setiap malam pada bulan Ramadan. Hadis Tirmizi. Jadi Allah, dalam neraka ni manusia tak ditimbang lagi, tapi dia buka tanda, ditutup tanda Allah nak bagi peluang manusia buat baik. banyak sebab yang manusia boleh masuk syurga pada bulan Ramadan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah kata, lailatul qadri khairun min alf syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan pada bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan Ramadan, qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah taala akan ampun apa yang terdahulu daripada dosa-dosa. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kelebihan bulan Ramadan, Nabi kata fa umratu fi Ramadan, umrah pada bulan Ramadan, taqdi hajjatan aw hajjatin ma hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan satu haji ataupun haji bersama dengan aku. Sebab tu ramai orang Malaysia duk pi haji, duk pi bah, pi umrah pada bulan Ramadan. Cuma mungkin 2-3 hari ni depa tak boleh pi sebab Arab Saudi lah negara pengganas. Dibimbangi jemaah-jemaah haji yang balik akan turut menjadi pengganas. Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi naik mimbar. Falamma raqi utbatan. Bila Nabi naik satu tahap, qala amin. Nabi sebut amin. Kemudian Nabi naik lagi satu tahap, Nabi kata amin. Kemudian Nabi naik lagi satu takah, Nabi kata amin. Summa qala atani Jibril. Kemudian Nabi kata telah datang kepadaku Jibril. Qala ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, sesiapa yang menemui Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan, tidak diampunkan dia, maka dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan kita mai, tuan-tuan dan hidup ni tak ada lah benda yang lebih besar daripada keampunan. Hal lain tu semua kecil. Dapat rezeki lebih kita pun nak, alhamdulillah. Dapat anak kita pun nak, alhamdulillah. Tapi bila manusia nak pergi jumpa Allah, semua benda ni dia tak mahu. Dia mahu satu, Tuhan ampun dosa dia. Tuhan ampun dosa dia. Umar bin Khattab yang kita sebut dulu, walaupun hebat dia macam mana, tapi dia nak jumpa dengan Uwais al-Qarn. Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Pasal doanya mustajab. Nabi, doanya mustajab. Bukan kerana nak minta supaya Uwais doa kerajaan dia panjang ke apa. Bersusah payah. Setiap kapilah yang datang daripada Yaman dia tanya. Hanya dia nak minta Uwais. Nabi kata, kau doa mustajab. Daripada Yaman, laki daripada Yaman, Nabi tak pernah jumpa. Nabi khabarkan kedatangannya. Kau tolong minta supaya Allah ampunkan dosa. Inilah benda yang paling besar Nabi doa. Sebab tu Allah ulang, fastaghfirullah, tawastaghfirullah, mintalah ampun kepada. Wabil ashar hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka beristighfar. Kita bangun waktu sahur. Kalau kita bangun tengah malam, bagi yang jarang bangun malam, oh ni peluang nak minta banyak doa. Alhamdulillah boleh minta. Allah Maha penerima doa, minta. Tapi Allah tonjolkan satu benda. Bila bangun tengah malam, benda penting sekali untuk orang minta. Kerana itu mustajab. Minta apa? Minta ampun. Kerana bila ada keampunan Allah, adalah segala-galanya. Tak ada keampunan Allah, tak ada segala-galanya. Bila kita berjalan di atas muka bumi dalam keadaan Tuhan ampun. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma inni astaghfiruka, astaghfiruka ya Rabbi. Minta ampun ya Allah. Bila Allah ampun, semua perjalanan hidup ini baik. Bila Allah ampun, jiwa kita tenang. Apa orang boleh kata, tapi yang kita tahu, kita dah minta ampun pada Allah. Maka dengan minta ampun itulah yang kita kata, innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Tuhan hantar langit turun hujan, Tuhan tambah rezeki dan anak-anak dengan istighfar. Istighfar, istighfar. Ajaib rezeki datang pada insan. Kadang-kadang manusia fikir susah nak dapat rezeki, Memang manusia fikir susah. Kerana rezeki ada di tangan Allah. Tapi bila manusia istighfar, ajaib ia datang. Ia datang dengan mudah ke tangan insan. Dia datang dengan jalan yang tak disangka. Istighfar, istighfar. Nabi kata, "Wa man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nar ab'adahu Allah." Siapa yang ada dapati kedua ibu bapaknya atau salah seorang daripadanya tapi dia tetap masuk neraka, Tuhan jauhkan dia daripada rahmat. Maknanya dia tetap buat salah. Bila jumpa ada ibu bapa dia, patutnya dia tolong ibu bapa dia, dia beri keperluan ibu bapa dia, dia buat apa yang ibu bapaknya dalam kadar-kadar yang dibenarkan oleh syarak, yang disuruh oleh syarak. Terus ada orang zaman sekarang tak boleh kira. Ada orang telefon, email saya. Dia kata dia tak tahu nak faham. Dia tak. Mak dia tak bagi dia kahwin. Lagi aku hidup, hang tak boleh kahwin. Allah. Wajib ke dia taat? Dia tak wajib taat. Tak wajib taat. Allah suruh kahwin. Ayu mak marah, tak apalah. Ha? Lepas tu kita berkira dengan dia. Dia marah dalam benar. Allah suruh kahwin. وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قَالَ آمِينَ قُلْتُ آمِينَ. Nabi kata, Jibril kata, siapa yang nama engkau disebut di sisinya sedangkan dia tak berselawat pada engkau, maka Allah jauhkan daripada rahmat. Nabi kata amin. Tu yang Nabi kata amin, amin banyak tiga kali. Jadi bila kita orang sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Tentang Nabi Isa, sebab kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan kita buka pada sesi soalan. Ada soalan apa dimaksudkan syaitan belenggu dalam bulan Ramadan? Dah saya terjawablah. Ada orang heran. Ada orang kena masuk hantu bulan Ramadan. Histeria. Orang masuk histeria ni, iyalah, saya kata yang itu jin yang prebek-prebek yang masuk dia lah. Syaitan yang prebek-prebek yang masuk dia. Satu ke histeria ni dua lah. Satu kemungkinan dia tekanan. Bukan jin apa-apa, dia tertekan, menjerit, menjerit. Apakah hukum kita melewatkan berbuka puasa dengan sengaja? Makruh. Ha? Dan tapi kalau kita i'tiqad, orang kata ni masuk dah makum waktu buka puasa ni mak. Dia kata tak apalah, hampa buka puasa dulu, aku nak cari ayam aku ni lepas mana. Kalau dia buat mentera tu, makruh. Tapi kalau sekiranya dia kata lagi lambat, lagi bagus, haram. Kerana dia melakukan bid'ah. Ha, seperti syiah. Syiah kata buka puasa sampai gelap malam baru buka. Ha? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara ciri kebaikan umat ini, ajilu al-fitr, menyegerakan buka puasa apabila masuk waktu kita buka. Allahu akbar, Allahu akbar, kita buka puasa. Dan kalau kita yakin masuk waktu buka puasa. Kadang-kadang apa? Muazzin tu ataupun Tok Bilal masa masuk 7:30. Dia pergi makan kurma, lalu bersembang, lalu kita duduk tunggu dia, kita duduk di rumah. 7:45 baru dia bang. Kita dah tengok waktu memang yakin 7:30 masuk, dia tak bang pun, kita boleh buka puasa. Ha? Bukan syarat dengan dia bang. Bolehkah jelaskan bahawa Rasulullah, adakah Rasulullah pandai menulis dan membaca seperti mana dakwaan Syiah melalui keratan Al-Quran dan hadis yang mereka dakwa? Antaranya semasa perjanjian Hudaibiyah dan satu hadis daripada Imam Bukhari. Syiah mendakwa bahawasanya Nabi Syiah kata Nabi ni dia bukan tak boleh menulis dan membaca. Dia tidak menulis dan membaca. Ma ana bi qari tu, tidaklah aku pembaca tu, maksudnya dia tak membaca, bukan tak erti membaca. Itu dakwaan Syiah. Tapi ahli sunnah menyatakan Nabi ummi, Nabi yang ummi tu merujuk kepada tidak menulis dan membaca. Kerana di atas hikmah, yang Allah Ta'ala saja tahu. Syiah kata, alasan Syiah kalau Nabi tanpa takhti tulis baca, tak cerdik. Nabi kena cerdik. Kita kata tak. Nabi tidak pernah menulis dan membaca, dan tidak menulis dan membaca. Kita tak ada bukti dia boleh menulis dan membaca. Dan sama ada bukti, kata dia tak pernah menulis dan membaca. Sehingga orang tidak, pada zaman itu, Arab memang tak menulis dan baca. Mereka bergantung kepada ingatan. Antara hikmahnya supaya orang tak kata Nabi pergi belajar menulis dan membaca dengan rahib-rahib Kristian dan Yahudi, dan kemudian membuat kesimpulan sehingga melahirkan Quran. Jadi ruang ini tak ada. Sebab itu mereka kata ini adalah sihir. Kerana dia tak boleh fikir. Macam saya kata, dia tak boleh fikir. Tuan-tuan tengok, macam kita, bila tak boleh faham satu, tak tahu satu benda, kita kata hantu. Orang dulu, ilmu tak ada. Tengok orang kena penyakit, bengkok perut dia. Dia tak tahu tentang ilmu kanser. Dia kata, yang ni hantu ayam makan. Pada zaman Nabi SAW, orang Arab tidak dapat berfikir. Macam mana satu orang yang tak boleh menulis dan membaca, dapat tiba-tiba mendatangkan satu kitab yang begitu hebat dari segi, bila kitab ni masa awal ni bukan mesti dia buku, tapi satu rangkaian ayat-ayat, yang mana ayat-ayat ini, apabila Quran ni dia dua, penulisan kemudian ditulis Quran, tapi peringkat yang penting dia diturun, orang Arab yang tak boleh membaca pun dapat menyebut Quran. Ayat yang hebat, bukan saja ayatnya hebat, maknanya hebat dengan isi yang hebat. Orang tak boleh nak faham benda ni apa, malah kena tuduh dia sihir. Itu saja jawapan. Kalau kata dia gila, dia tak boleh datangkan benda ni. Kalau dia kata penyair, ahli syair tahu syair tu apa. Kalau kata dia jampi, banyak tukang-tukang jampi ketika itu. Tapi apabila tak boleh nak jawab, macam saya buat contoh beberapa kali, tuan-tuan, kita jumpa satu orang asli duduk tengah hutan, tak pernah keluar daripada hutan. Dan memang tak ada bukti dia pernah keluar. Di situlah lahir, di situlah dia membesar. Kita jumpa dari situ. Kita jumpa dia, kita sembang dia, pipi tanya dia apa semua, kita dah ingat nak suruh naik buah. Dia pun cerita tentang teori Newton, Einstein apa semua. Ha? Gravity lah apa, kita kata, ha, ni mesti mengaji universiti. Dia kata tak. Dia pun mak dia kata tak benar. Dia kecil-kecil duduk di sini. Ya. Lepas tu dia cakap tentang falsafah, no Aristotle lah apa. Kita kata, baik main budak ni. Apa bohong kau ni? Ha, mesti belajar universiti. Masuklah hutan ni balik pakai cawat. Atau faham mesti duduk di luar. Dia pun tetap. Kaji-kaji tak ada. Kita tak boleh. Kalau macam tu, kita tahan tu rasuk lah. Masuk dalam tubuh. Dia kata, tidak nak tahu macam mana. Orang Arab tak boleh nak faham. Macam mana Muhammad yang duduk membesar dengan mereka, tak boleh menulis dan membaca, dapat mendatangkan satu kitab. Padanya perundangan, falsafah, akidah, semua benda. Hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Di situ datangnya perkataan sihir. Tak ada penafsiran. Tak ada penafsiran. Ada pandangan menyatakan kita tidak perlu jamak solat ketika musafir kerana kini sudah banyak kemudahan untuk solat seperti masjid. Ha. Yang ni orang yang mendahului Allah dan Rasul. Ha? Allah bagi sedekah ni kepada kita. Omar telah tanya dah benda ni. Sadaqatun tasaddaqallahu alaikum. Faqbilu sadaqata. Tuhan sedekah, Nabi kita terimalah sedekah. Ya? Ha? Dulu dapat tanya dah Nabi. Tuhan bagi. Orang musafir dia bagi. Kita musafir dia bagi. Bukan soal letih jauh saja. Manusia pun musafir, dia ada urusan. Maka dia boleh jamakkan, dia boleh qasarkan. Allah. Kalau dia tak musafir, dia boleh jamak tanpa qasar. Khususnya orang yang bertugas dalam perubatan, yang tak boleh keluar, pesakit, tak boleh ditinggalkan, dia boleh jamak antara Zuhur dan Asar. Sekalipun tidak qasar. Tidak dua kan, tapi dia empat. Dia tahu sehari dan dia masuk bertugas dalam hospital, pesakit akan mai bertalu-talu, musim hari raya ni orang accident ke apa, dia tak ada ruang Kalau dia nak tinggal mereka sangat bahaya. Dia masuk Zuhur, dia sembahyang Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Lepas tu dia masuk dalam tugas dia yang tak berhenti-henti tu. Demikian juga orang yang mengendalikan enjin atau mengendalikan jentera-jentera yang besar yang membahaya jika dia tinggal terhadap keselamatan orang lain. Demikian juga mereka yang duduk di yang menjaga sempadan, polis yang menjaga lalu lintas, kesemuanya mereka ini diberikan peruntukan oleh syarak. Kata tak pernah tengok. Adakah orang kata awak bertugas jaga trafik dan oleh kerana itu awak berhak untuk jamak sekalipun? Oi, kami tak pernah dengar. Ini pandangan pengganas, boleh tu? Sia-sia je lah. Teratur je cerdik. Kerana pandangan tu lain, jadi ganas. Saya ingat enjin kalau rosak sangat, kita tukang buang lah. Tu Haji Khalid tak bersih banyak tu. Adakah wujud hadis mengenai baginda tidak pernah apa ni? Nabi tak pernah meninggalkan serban dan jubah ketika Nabi pernah salat dengan pakai kopiah. Nabi tak pernah meninggalkan jubah. Iyalah, memang orang Arab pakai jubah. Tak kata Nabi ada hari pakai baju Melayu, hari pakai baju melekat. Nabi kan jubah. Dia pernah sabar benar macam ni. Ada orang kata Nabi tak pernah tinggal jubah. Lah, itu fashion pakai Arab. Kalau main hadis kata Nabi ada hari pakai baju melekat, baju Melayu, kita pun nak heran. Tolonglah bagi akal kita boleh bergerak sikit. Dia yang tanya ni tak salah, tapi kawan yang buat statement tu salah. Dia suruh saman Muhammadi baby kat dia untuk tua. Ada lagi mahkamah di akhirat ni, panjang cerita ni. Makan khal, khal. Nabi suruh makan khal ni cuka. Dan Nabi suka cuka Arab kan dia. Tengoklah siapa yang ni jibiliyah. Nabi kata sebaik-baik makanan cuka ni maksudnya cuka. Cuka hak Nabi. Cuka lah khal. Ha, tuan-tuan nak makan cuka dan dia rendam buah lapa Arab, dia makan. Siapa tak mau makan tak apa. Yang ni bukan satu suruhan agama ke apa. Orang Arab makan. Nabi kata afdhal ta'am sarid. Sebaik-baik makanan sarid. Ha, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli sarid ka sa'iri ta'am, dia kata. Kelebihan Aisyah dibandingkan wanita lain seperti kelebihan sarid dibandingkan dengan makanan yang lain. Sarik tu daging yang ada kuah. Ha, Arab menyemasakan. Nabi puji sarik. Nabi sedap. Ha? Kalau kita nak makan, makan. Ada orang tak apa lalu makan kambing, kata, hang ni, tak dekat dengan sunnah ni, kambing pun tak suka dah. Ha. Nabi tidak diutuskan untuk manusia makan kambing. Dah. Dia putus untuk manusia beribadat kepada Allah. Ini soal pemakanan terpulang. Apa pandangan Dr. Mazhar mengenai dengan kecenderungan beberapa masjid menyembunyikan siren sebelum mengumandangkan azan? Mungkin Tok Bila dan Tok Siak dia sakit. Siren mana? Ambulan. Pada awalnya siren dibunyi diikuti dengan azan maghrib pada bulan Ramadan untuk maklumkan berbuka puasa. Tuan-tuan, kenapa kita ada azan? Kita ada azan sebab pada zaman tu sahabat dah bermesyuarat dah. Ada yang kata macam mana nak panggil orang semayang, ada yang kata pukul gendang, ada yang kata tiup serunai yang besar tu, macam-macam. Nabi tolak semua benda ni sehingga Allah mensyariatkan azan. Tiba-tiba ada orang nak ambil balik benda tu. Azan lah. Kenapa nak bunyi benda tu dulu? Di negeri Arab pun ada juga dia tembak meriam. Dia tembak meriam tu lainlah. Itu saya dapat terima pasal dia nak kejut orang bangkit sahur. Itu macam logik kan? Takkan nak bang lah kan? Bang boleh lah. Bang, ada bang sebelum subuh tu boleh lah. Tapi mungkin orang nak bangkit awal. Dulu ada orang pukul gendang. Di kampung ni dulu ada, dia pukul gendang. Supaya orang bangkit sahur. Tapi setengah-setengah budak-budak main pukul 12, dia pukul dah. Kisah apa? Apa? Pecah gendang-gendang. Ada soalan? Ya. Jika doktor menyatakan bahawasanya jika diteruskan untuk dia melahirkan anak, akan kemungkinan besar pada jangkaan perubatan boleh memudaratkan nyawa dia, maka dia boleh menggugurkan kandungannya. Di atas salah satu mudarat yang lebih ringan. Kalau dalam keadaan boleh membunuh antara salah satu nyawa itu, maka tidak ada usia. Tak ada usia. Hatta kalau lebih pun, kalau doktor kata kalau teruskan juga, mati. Mak dia mati. Maka ketika itu, dia boleh untuk keluarkan kandungan dia untuk memastikan bahawasanya mak dia selamat. Walaupun ulama khilaf lah, dia kata mati doktor tu tak pasti lagi. Sebab yang pasti janin tu dah pasti. Tetapi oleh kerana selagi mana apa, kalau doktor mempunyai andaian yang kuat, di atas ilmu yang kuat dalam masalah itu, ia memberikan mudarat yang besar, sedangkan ini belum lagi lahir sebagai manusia sebenarnya, walaupun ada potensi bernyawa, dia tidak sama dengan, melainkan kalau anak tu dah wallahu alam, ni khilaf lah. Apabila dah sampai 9 bulan dah dekat nak lahir, maka dia tak boleh bunuh, yang ternyata dia sudah memang dianggap bernyawa, yang mana lahir sudah sebenarnya hakikatnya sudah hidup. Kita gitulah. Ketika itu dia tidak boleh membunuhlah. Dia menyerahkan hal ni kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada fadilat yang disebut tentang malam pertama, malam kedua, malam ketiga sembahyang tarawih ni, tak ada. Hadis tidak sabit. Bahkan sebahagian tu melampau-lampau dalam fadilah itu. Dia mujazafah berlebih-lebihan. Sembahyang tarawih tu sendiri ada pahala. Siapa tak nafikan. Tapi fadilat yang disebut itu, malam ni sekian, malam ni sekian, itu tak ada. Tidak ada apa-apa sumber hadis dalam hal itu. Man qama Ramadan imanan wa ihtizaban ghafir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang menegak mendirikan Ramadan seiman dan mengharapkan pahala Allah, Allah ampun dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ini adalah fadilat yang Nabi janji. Lebih besar daripada apa? Lebih bermakna daripada apa yang disebut tadi. Hadis tu tak ada. Hadis tu rawahu TV3. Tiga riwayat. Yang berbahagia Ustaz, ada dua soalan. Yang pertama, makna tarawih. Ya. Betulkah tarawih itu makna bersenang-senang? Nama Rasulullah, Rasulullah niat senang tarawih, adakah Rasulullah sebut tarawih ataupun qiyamul Ramadhan? Soalan yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat yang 187, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Nyatakan dan janganlah kamu setuhi istri-istri kamu ketika kamu sedang iktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Iktikaf dalam Rasulullah, dan sekarang pun ada juga masjid-masjid iktikaf 10 hari ke akhir itu tak baik-baik. Rumah malam sampai siang tak balik lah. Tapi yang rajin kita buat di sini, kita ikam hanya tengah malam kan. Sebelum sahur, balik rumah, sahur kan. Jadi maksudnya yang tak boleh mengetubuhi isteri itu ketika kamu ikam. Yang pertama ini. Okay, Masin. Yang pertama ialah berhubung dengan tarawih. Memang tidak disebut perkataan tarawih sebab Nabi sebut man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan. Jadi sebab itu disebut qiyamul Ramadan, mendirikan Ramadan. Perkataan tarawih disebut juga oleh ulama-ulama hadis sendiri, iaitu kerana tarawih itu, kerana mereka namakan tarawih hatta pada zaman tabi'in, mereka kerana adanya kerehatan antara solat tu. Tapi tarawih itu qiyam Ramadan lah. Qiyam Ramadan tu disebut tarawih. Kita kalau kita nak sebut qiyam Ramadan tak apalah. Itu lebih afdal lah. Kalau orang sebut tarawih pun memang nama itu disebut, hatta dalam Sahih Bukhari pun disebut tarawih. Disebut tarawih. Jadi kalau orang tanya sebut apa, Nabi sebut apa? Nabi kata siapa yang mendirikan Ramadan. Mendiri itulah qiyam. Qiyam Ramadan. Jadi siapa yang salat malam tu pada Ramadan, itulah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Wala tubashirunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu menggauli isteri kamu apabila kamu sedang beriktikaf dalam masjid. Artinya memang orang tak bergauli isteri dalam masjid. Tapi artinya bila dia keluar daripada masjid, itu misalnya dia keluar, misal kata kita iktikaf belah malam. Kita keluar untuk sahur, kita balik ke rumah. Masa tu kita tak, kalau kita i'tikaf yang sempurna seperti mana yang ditunjukkan i'tikaf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak gauli isteri. Kerana pada 10 yang akhir tu, sehingga Ummu Salamah kata Nabi ketika itu mengikat kainnya, maksudnya tidak menggauli isteri dah. Maksudnya kalau tak balik pun kita makan dah, lepas tu kita masuk balik ke dalam masjid. Boleh tak menggauli isteri pada waktu malam? Sebenarnya bolehlah pada bulan puasa, kan? Uhilla lakum lailatus siyami arrafas ila nisaikum. Dibenarkan, dihalalkan pada kamu pada malam puasa itu untuk kamu menggauli isteri kamu. Dihalalkan. Tapi kalau kita i'tikaf, kita tak buat. Jadi 10 yang akhir tu, maka kalau betul-betul iktikaf yang full, yang sepenuhnya, kita tak gauli isteri. Balik kalau perlu nak balik, kena nak pergi tandas ke, nak makan, setakat tu. Lepas tu, ni. Maka artinya bila habis raya tu, raya sungguh lah kita. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan mulakan, kita akan sambung balik kuliah kita dengan ringkas bagi setiap malam bulan Ramadan, dan saya akan cuba untuk pastikan ataupun usahakan supaya kita ada kuliah begitu setiap malam. Kita tuan-tuan, cuma hak malam pertama yang saya nak minta tolong tuan-tuan, siapa yang nak buka puasa pada hari yang pertama tu tolong maklumkan supaya kita boleh agak makanan. Pada hari kedua tu senang dah lah. Pasal terutama pelajar-pelajar universiti, saya nak jemputlah semua pelajar universiti ni, tolong bagitahu kawan-kawan, mari buka puasa di sini. Kita ada bajet untuk buka puasa. Tak cukup untuk tapi cari tak mana pula lah. Setiap hari kita insyaAllah kita akan ada peruntukan untuk buka puasa, dan kita jemput tuan-tuan buka puasa di dewan ni. Dan kemudian solat maghrib, dan kemudian isya, dan kemudian tarawih, dan kita dengar kuliah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.